meninggal dia. Besoknya enggak datang, 2-3 hari enggak datang. Didatangi sama Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ke rumahnya, ketuk pintu. Nah, muridnya ini enggak mengira kalau itu gurunya. Man, ana Sa'id. Siapa itu? Ana Sa'id. Sa'id man, gitu. Jadi enggak mungkin guru anak ke sini, ada apa? Kalau butuh sama anak, biasanya nyuruh yang lain aja, panggilkan anak fulan. Dia enggak mengira kalau itu gurunya, kalau itu Sa'id bin Zaid, enggak mengira. Jadi kita tanya, Sa'id man, Sa'id siapa? Gitu. Mungkin ada Sa'id yang lain. Ana Sa'id. Baru sadar ini suara guru anak, gitu. Buka, betul. Nasihati antum, kenapa? Nah, ya bilang sedih meninggal, istrinya meninggal, ya wajar lah namanya seorang, apalagi istrinya yang soleh, yang baik, yang masya Allah, sudah jelas kesedihan itu ada pada manusia. Buaeda mungkin ketika istrinya membangkang, na'udzubillah min dzalik, jelek akhlaknya dan yang lainnya, meninggal paling, mana istrimu? Tak kubur. Mungkin gitu, melanggar. Nah, mungkin sekali. Makanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, istrinya akan kuat sampai bicara istrinya, auzubillah, arohanallahu minka. Bayangkan di zaman itu istrinya khalifah bilang arohanallahu minka. Nah, kemudian aku beristirahat dari kamu, aku gak sanggup jadi istri yang solihah, seakan-akan demikianlah bahasanya, gak sanggup jadi istri kamu. Walhasil buruk akhlaknya. Dijawab amin, amin. Nah, setelah itu halas, kata saya kalau gitu ana tidak kepingin kamu malam ini sendirian, kamu tak nikahkan dengan putriku. Kata muridnya ini, duda dia kan. Waduh, jangan sih. Kalau kita jangan, ya Allah, lah. Tak mungkin. Siapa ana, siapa putri antum. Waduh, udah pokoknya dah. Afwan, kalau bahasa kita afwan, jangan mis. Bukan anu kelasnya, bukan levelnya. Walhasil nolak dia, karena merasa, oh, gak mungkin ini. Seperti ini gitu loh. Tapi takdir siapa yang tahu? Nah, kita ini jodohnya oleh Allah SWT sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Pulang Sa'id bin Sa'id rahimahullah, pulang ngomong sama istrinya, putri kita rias secantik mungkin, tak nikahkan. Ayo. Nah, istrinya enggak tanya siapa calon suaminya, manhajnya kef, akhirannya kef, gak gitu, manut. Gak tanya gitu, manhajnya siapa calon suaminya, akhidahnya kef, gak ada itu. Oh iya, ini istri yang soleh itu seperti itu. Dan siapa Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, kibar tabi'in, dirias secantik mungkin, bawa. Ketak pintu lagi. Assalamualaikum. Man, Sa'id. Duh. Kaget. Ini jangan-jangan serius ini. Gitu. Tapi dia masih belum yakin kalau dinikahkan dengan putrinya. Tapi ya sudah, takdir bagaimana begitu dibuka. Betul. Sudah dipersiapkan. Di akad nikah. Walhasil rika cerita akad nikah selesai. Sudah ditinggal. Karena saya berusaha. Nah, sudah janjinya malam ini. Anak gak kepingin tidur sendirian. Pagi-pagi suaminya ini bergegas-gegas pakai baju apa, siap-siap mau berangkat apa? Taklim. Ke siapa? Ke mertuanya. Sa'id